Hadis yang ke-15 ya. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza shariba falyashrab biyaminihi fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian makan, falyakul biyaminihi, maka makanlah dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi, dan apabila dia minum maka minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis yang ke-15 ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang menjelaskan tentang salah satu adab dari adab-adab makan dan minum. Nah, pada hadis-hadis yang sebelumnya juga terdapat hadis yang berkaitan dengan adab makan dan minum ya. Nah, hadis ini pun menjelaskan kepada kita tentang adab makan dan minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya apabila salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Hukum asal perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Nah, sehingga hukum makan dengan tangan kanan adalah wajib. Nah, demikian pula minum dengan tangan kanan hukumnya adalah wajib. Nah, baik, kemudian ditambah lagi ya. Naam, penjelasan bahwasannya syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Nah, dan hendaknya kita menyelisihi syaitan, menyelisihi kebiasaan syaitan. Nah. Qala syarih, berkata pensyarah hadis yaitu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yu'khadhu minal hadith, faedah yang bisa kita ambil dari hadith. Al-ula, faedah yang pertama, taqaddama lana fi hadithi Aisyah as-sahih, telah berlalu hadith Aisyah yang sahih, anna nabiyya sallallahu ala alihi wa sallam kana yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai at-tayammun, mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, kemudian dalam bersisir, dalam bersuci, dan dalam semua urusannya. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa min hadhihi syu'un allati yu'jibuhu at-tayammun fiha, dan termasuk daripada urusan-urusan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai na'am mendahulukan yang kanan atau memilih yang kanan, nah, dalam urusan tersebut adalah al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Fakana adatuhu al-karimatu, fakana adatahu ya. Nah, jadi apa? Jadi khobar kana. Nah, fakana adatuhu al-karimah. Di situ apa? Fakanat atau fakana? Kana. Nah, baik. Gak ada cetakan yang lain? Nah, Taib fakana adatuhul karimah alla ya'kul wa la yashrab illa bi yaminih. Adalah kebiasaan beliau yang mulia, adalah tidak makan dan tidak minum kecuali dengan tangan kanannya. Wa qala li Umar ibni Abi Salamah, dan beliau juga pernah berkata kepada Umar bin Abi Salamah. Jadi Umar bin Abi Salamah adalah putranya siapa? Abu Salamah. Nah, putranya Abu Salamah. Nah, yang Abu Salamah ini na'am meninggal dunia, kemudian Ummu Salamah istrinya Abi Salamah na'am dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Abi Salamah ini hidup dalam pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika na'am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bersama Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah beliau makan tetapi tangannya na'am mengacak-acak ya. Nah, ke sini ke sana. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan. Ini faedah ya, orang tua itu na'am tugas, diantara tugas utamanya adalah mendidik anaknya, membimbing, mengarahkan, hatta dalam masalah makan ya, hatta dalam masalah makan na'am arahkan anak-anak kita kepada na'am ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing, ya gulam samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai gulam, wahai pemuda, wahai anak, samillah, sebutlah nama Allah, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu, yang ada di hadapannya, yang dekat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini sangat banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya, na'am, tadi perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap na'am orang yang menjadi tanggungan beliau. Na'am. Sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berada di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah wajibnya na'am membaca bismillah sebelum makan berdasarkan perintah samillah, sebutlah nama Allah. Nah, itu ketika makan dan minum. Kemudian kalau lupa bagaimana, datang hadis yang lain menjelaskan na'am doa ketika lupa baca bismillah. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya waqul bi yaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Ini juga menunjukkan wajibnya makan dengan tangan kanan. Nah. Waqul mimma yalik, kemudian makanlah dari makanan yang terdekat denganmu. Nah. Makanlah dari makanan yang terdekat denganmu. Jadi kalau makan satu nampan bersama-sama, makan dari makanan yang terdekat dengannya. Nah, tidak tangannya mengacak-acak makanan. Nah, di sini pun ada taib latihan qanaah. Cukup dengan apa yang ada di depannya. Nah, kemudian sabar, ya. Taib. Sabar dengan apa yang na'am Allah Subhanahu wa taala ya karuniakan kepadanya. Nah, yaitu dengan kita makan dari makanan yang terdekat dengan kita, ya. Taib. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kalau misalkan mungkin makanan di depan kita, nah ini ada dagingnya nih ya. Nah, baik, aduh dagingnya sebelah sana. Baik. Sabar ya. Belajar untuk sabar hatta dalam masalah makan. Kemudian waqala li rajulin akala indahu bi shimali. Kemudian beliau pun pernah mengatakan kepada seseorang yang makan dengan tangan kirinya. Jadi pernah ada seseorang di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, orang ini makan dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingnya, "Kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu." Faqala, kemudian orang ini berkata, "La astati', aku enggak bisa." Lam yamna'hu illal kibr. Dia, tidaklah dia atau tidaklah mencegah dia untuk mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan dengan tangan kanan, ya, kecuali kesombongan. Jadi yang mencegah dia untuk mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kibr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Makanlah dengan tangan kananmu." Aku enggak bisa. Nah, kalimat apa ini? Muncul karena kesombongan. Nah, faqala lastata'ta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lastata'ta, kalau begitu kamu benar enggak bisa." Fama rafa'aha ila fami. Nah, dan dia pun tidak bisa mengangkat makanan tersebut ke naam mulutnya. Baik, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kemudian faedah yang kedua, wa haditsul bab fihi al-amru bil akli bil yamin. Hadis bab ini padanya terdapat perintah makan dengan tangan kanan. Wa syurbi bil yamin, demikian pula minum dengan tangan kanan. Fa yadullu ala anna hadza lil wujub. Maka ini menunjukkan wajibnya makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Li'anna muqtadal amri al-wujub, karena konsekuensi perintah adalah al-wujub, wajib hukumnya. Wa yadullu ala anna diddahu wa huwa al-aklu wa syurbu bisyimal haram. Dan hadis ini pun menunjukkan bahwa kebalikannya yaitu makan dan minum dengan tangan kiri, hukumnya adalah haram. Nah, ketika makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya adalah wajib, maka sebaliknya minum dan makan dengan tangan kiri hukumnya adalah haram. Atsalisa, faedah yang ketiga, wa bayyana sallallahu alaihi wasallam anna al-akla wasyurba bishimali huwa amalu syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya makan dan minum dengan tangan kiri ini adalah kebiasaan syaitan, amalannya syaitan. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia tergolong dari kaum tersebut. Sehingga haram hukumnya tasyabbuh dengan syaitan. Orang yang makan dengan tangan kiri itu tasyabbuh, menyerupai syaitan. Wa tasyabbuh bi syayatin muharramun la yajuz, dan menyerupai syaitan itu haram, tidak boleh. Maka oleh karena itu, kita berusaha untuk mendidik, mengarahkan, terkhusus keluarga-keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, nah, yang menjadi tanggungan kita, nah, kita didik dan kita arahkan untuk makan dan minum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dari itu, kalau kita mampu mengingatkan saudara-saudara kita, ya, kemudian nah, teman-teman kita, tetangga dan seterusnya, ketika melihat mereka makan dengan tangan kiri, ya, ketika mampu, na'am, maka lakukanlah. Ya. Man ra'a minkum mungkaron, falyughayyirhu biyadih, fa'ilam yastati' fabi lisani, fa'ilam yastati' fabi qalbih, wa dhalika ad'aful iman. Nah. Dan demikian, karena makan dengan tangan kiri itu hukumnya haram. Kecuali kalau uzur, ya. Nah, itu beda lagi pembahasan. Nah, misalkan tangannya cacat atau tangannya stroke, ya, atau yang semisalnya. Nah, ini pembahasannya lain lagi. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Sesuatu yang darurat itu membolehkan perkara yang haram, yang mahdhur, yang dilarang. Kemudian ar-rabi, faedah yang keempat. Qala fi syarhi mandhumatil adab, dikatakan dalam syarah mandhumatil adab, al yadul yumna yustahabbu mubasharatuha lil khairat. Tangan kanan itu disunnahkan untuk digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Wa taqdimuha fil qurubat, dan disunnahkan untuk mendahulukan tangan yang kanan dalam amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya lima syarufa wal yusra lima khabutha, maka tangan kanan itu adalah untuk perkara-perkara yang mulia, dan tangan yang kiri adalah untuk lima khabutha, untuk perkara-perkara yang jelek, yang buruk. Fayundabu taqdimul yumna fil wudu wal ghusli wat tayammumi. Maka disunahkan untuk mendahulukan yang kanan ketika berwudu. Tayammum kita ketika berwudu, ya, itu adalah ketika mencuci tangan dan kaki. Nah, maka disunahkan untuk mendahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Wal ghusl, demikian pula ketika mandi, disunahkan untuk mendahulukan yang sisi sebelah kanan, ya, kemudian sisi yang sebelah kiri. Wat tayammum, demikian pula ketika tayammum. Kapan disunahkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika tayammum? Ketika mengusap, na'am, zahiru kafaih, ketika mengusap punggung telapak tangannya. Tayammum, menepuk tangannya, kemudian mengusap punggung telapak tangannya. Tangan kanan dulu, kemudian kiri. Nah. Kemudian walubsi tsaub, demikian pula disunahkan untuk mendahulukan yang kanan ketika memakai baju, pakaian, ya. Pakai dulu sisi yang sebelah kanan, nah, kemudian yang kiri. Ketika melepas sebaliknya, dahulukan yang kiri kemudian yang kanan. Wan na'li, demikian pula disunahkan mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal. Wasirwal, dan juga ketika memakai sirwal, celana. Wal khuf, dan ketika memakai khuf. Wadkhulil masjid, dan ketika masuk masjid. Wal manzil, dan ketika masuk rumah. Wal iktihal, dan ketika memakai celak, dahulukan mata yang sebelah kanan. Wa taqlimil adfar, demikian pula ketika na'am memotong kuku, ya, dahulukan kuku yang sebelah kanan. Wa qasy syarib, demikian pula ketika memendekkan na'am kumis, ya, memendekkan kumis. Wa halqir ra's, demikian pula ketika mencukur rambut, dahulukan sisi yang sebelah kanan. Wa nadfil ibd, demikian pula ketika mencabut bulu ketiak, ya, disunahkan untuk mendahulukan ketiak yang sebelah kanan terlebih dahulu. Wassalam fis shalah, demikian pula dalam hal salam ketika sholat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kanan, kemudian ke kiri. Wal akli washurbi, dan juga ketika makan dan minum. Wal musafahati, dan juga ketika bersalaman, ya, hendaknya dengan tangan kanan. Wal munawalah, demikian pula ketika mengambil sesuatu. Wastilamil hajar aswad, demikian pula ketika memegang hajar aswad, ya, ketika tawaf. Nah, maka hendaklah dengan tangan kanannya. Waruknil yamani, demikian pula ketika memegang rukun yamani. Nah, ketika tawaf. Wa ma fi dzalika kullih, dan pada urusan itu semua. Nah. Wa amma ma khabutha min nahwi taqdimi rijlihi al-yusra lidukhul al-khala wal hammam wal imtikhad wal istinja wa mashabaha dhalik fayundabu an takuna bil yusra. Adapun perkara-perkara yang jelek, yang buruk, ya, adalah mendahulukan, nah, seperti contohnya mendahulukan yang kiri, mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC, wal hammam, demikian pula ketika masuk kamar mandi, wal imtikhad, demikian pula ketika imtikhad, ya, buang ingus, ya. Kemudian wal istinja, demikian pula ketika istinja. Wa masyabaha dzalik, dan yang semisalnya. Fayundabu an takuna bil yusra, maka disyariatkan dengan tangan kiri. Wal aslu fi dzalika qaulu Aisyah radhiyallahu taala anha, dan na'am, dalil tentang hal ini semua adalah ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kanat siyadu Rasulillahi sallallahu ala alihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi wal yusra li khilafihi wa makana minal adha. Adalah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelah kanan adalah untuk bersucinya beliau, makannya. Nah, sedangkan tangan kirinya adalah untuk selain itu. Nah, untuk yang sebaliknya. Wa makana minal adza. Nah, untuk perkara-perkara yang na'am di situ mengandung adza. Nah, seperti istinja, ya. Dan yang lainnya. Rawahu Abu Dawud wa ghairihi aw ghairuhu bi isnadin sahih. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Nah. Ini na'am, kita selesai dari penjelasan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang salah satu adab dari adab-adab makan dan minum. Nah, untuk adab-adab makan dan minum di sana masih banyak lagi hadis-hadis yang lain, ya. Nah, dalam Kitabul Jami' ini atau dalam kitab adab ini hanya disebutkan berapa? Nah, dua. Nah, kemudian nanti ada hadis yang berikutnya juga ada mengandung na'am adab makan dan minum juga. Nah. Baik. Itu larangan makan dan minum secara berlebihan. Nah. Baik. Dan tentunya masih banyak hadis-hadis yang lain, ya, tentang adab-adab makan dan minum, ya. Maka bagi antum yang ingin panjang lebar melihat hadis-hadis tentang adab-adab makan dan minum, ya, tafadhol antum membuka kitab Riyadhus Shalihin. Nah, atau kitab Sahih Bukhari juga ada, atau kitab Sahih Muslim juga ada. Nah, namun untuk para pemula lebih mudah baginya untuk membuka kitab Riyadhus Shalihin. Di situ disebutkan adab-adab makan dan minum. Nah, tafadhol antum na'am beli kitab Riyadhus Shalihin. Apalagi sudah ada terjemahnya, ya. Nah, sehingga tidak ada alasan, aduh belajar itu sulit. Nah, tidak. Taib, sempatkan waktu sekian menit atau sekian jam untuk membaca buku, ya. Nah, kemudian sempatkan untuk mendengar kajian-kajian, ya, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Nah, bersungguh-sungguhlah dan bersemangatlah untuk meraih dan mendapatkan na'am fawaid ilmiah, ya, faidah-faidah ilmiah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan insyaallah taklim kita pada malam hari ini. Tersisa dalam kitab adab tersisa satu hadis, ya. Naam, tersisa satu hadis. Kemudian setelah itu kita masuk pada bab albir wassilah. Bab tentang albir wassilah. Nah, kebajikan dan naam silah, ya, silaturahim. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Ha? Mandi. Nah, ya, yes, sebelah.